aku sedih memikirkan nasibku kini yang tak punya kekasih lagi. Aha, aha, ku menangis, hatiku menangis. Aha, aha, ku sedih, duhai hatiku sedih. Sekarang saja di sana kita bahagia bagai dalam surga, tapi yang ku alami jauh berbeda. Cinta yang bersemi berapi membara, sakit hatiku jadinya. Demi Tuhan ku berjanji, mulai sekarang lagi lama kembali. Kuharapkan agar engkau sabar menanti. Kau gadis Betawi, hai manis sekali, aku jatuh hati. Hai manis sekali, aku jatuh.